بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imami Al-Bukhari Amirul Mukminin fil Hadis rahimahullahu taala. Masih kitabul Jumu'ah bab yang ke-27 yang berbunyi babun man qala fil khutbati ba'da tsana'i amma ba'du. Rawahu Ikrimatu an ibni Abbasin anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bab orang yang mengatakan dalam khutbah setelah pujian, maksudnya setelah alhamdulillah, pujian-pujian untuk Allah, setelah selesai semuanya lalu dia mengatakan kata-kata amma ba'du. Ini yang babnya sekarang ini, ucapan amma ba'du. Ya, ucapan amma ba'du menunjukkan bahwa kata-kata amma ba'du ini ma'thurah diriwayatkan dari Nabi, bukan sekedar kata aturan berkhutbah saja tanpa ada dasarnya dalam agama. Dia adalah sesuatu yang dituntun. Ungkapan amma ba'du itu ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun memang ini hanya sebatas adab. Ya, setelah selesai dari alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah dan seterusnya, kemudian kata-kata amma ba'du. Artinya amma ba'du apa? Amma adapun, ba'du setelahnya. Ya, amma ba'du ini sudah kata-kata yang familiar di telinga kita. Ya, ketika mendengarkan ceramah-ceramah, khutbah-khutbah, adanya kata-kata amma ba'du yang selalu diucapkan, dan artinya itu tadi, amma adapun setelah semuanya selesai, pujian-pujian, salawat, kemudian pujian-pujian untuk Allah, salawat, kemudian barulah ada pemisah antara pujian dengan isi. Ya, dengan isi ceramah, isi khutbah yang akan disampaikan. Amma ba'du, adapun setelahnya. Ya, adapun setelahnya. Itu artinya ucapan ini Imam Bukhari pertama kali menukilkan riwayat yang mu'allaq. Ya. Dia mengatakan rawahu Ikrimah an ibni Abbasin anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan itu diriwayatkan oleh Ikrimah dari gurunya Ibnu Abbas Abdullah Ibnu Ammin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kata-kata amma ba'du setelah pujian-pujian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ma'thurah, seperti yang tadi saya tegaskan, adalah diriwayatkan dari Nabi, merupakan athar. dari Nabi SAW ketika berkhutbah, ketika menyampaikan ceramah-ceramahnya, nasihat-nasihatnya, ucapan itu beliau katakan di dalam khutbahnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dari Nabi SAW. Dan ini tentu Imam Bukhari membawakan langsung dari Ikrimah. Dan sudah pasti Imam Bukhari tidak berjumpa dengan Ikrimah. Ikrimah muridnya sahabat. Sementara Imam Bukhari itu tingkatan yang jauh di bawahnya. Kalau kita lihat nanti sanad, ya, sanad hadis yang pertama, jarak antara Imam Bukhari dengan murid sahabat berapa orang? Sementara di sini mengatakan diriwayatkan oleh Ikrimah, berarti antara Imam Bukhari dengan Ikrimah ada perawi-perawi yang meriwayatkan hadis ini sanad dalam sanadnya. Dan ini yang diistilahkan oleh para ulama ta'liq, menggantungkan. Dan Imam Bukhari seringkali melakukan ini, mu'allaqat. Makanya ada pembahasan khusus tentang mu'allaqat al-Imam al-Bukhari. Hadis-hadis yang digantung oleh Imam Bukhari dengan uslub seperti tadi. Dia meriwayatkan dari orang yang jauh jaraknya dengan dia. Sampai kadang-kadang langsung kepada Nabi. Ya. Kemudian terkadang sahabat, kemudian dibawa sahabat, kemudian dibawa itu lagi. Yang penting bukan langsung dari orang itu dia meriwayatkan. Ini namanya mu'allaqat. Dan para ulama ketika meneliti mu'allaqat Imam Bukhari, mereka membagi dua secara umum. Yang pertama, ketika Imam Bukhari mengungkapkan dengan kata-kata yang pasti, dengan ungkapan yang sangat tegas. Seperti sekarang ini, rawahu. Ya, rawahu. Meriwayatkannya Ikrimah. Jadi dia mengungkapkan dengan tegas. Kemudian yang kedua, bisighati tamrid, yaitu dengan ungkapan yang memberikan indikasi ada kelemahan. Seperti contoh ruwiya, diriwayatkan. Berbeda dengan rawahu, dengan diriwayatkan. Kalau rawahu ini pasti meriwayatkan Ikrimah. Tetapi ruwiyaan Ikrimah, kata-kata ruwiya, perubahan dari meriwayatkan ke diriwayatkan, ini perbedaannya. Yang rawa itu sighatul jazmi, dengan bentuk uslub yang menekankan, menegaskan. Sementara ruwiya dengan uslub yang memberikan indikasi adanya sesuatu. Nah, ini pembagiannya secara umum, kemudian nanti mereka detil-detilkan. Tetapi Ibnu Hajar luar biasa. Ibnu Hajar ketika mendapatkan semua hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya yang dalam bentuk yang seperti ini, dia telusuri sanadnya. Makanya dia nanti dalam kitabnya Taghliqut Ta'liq, ada kitab Ibnu Hajar khusus namanya Taghliq At-Ta'liq, yaitu menutupi celah yang terputus antara Imam Bukhari dengan perawi-perawi yang dia sebutkan. Nanti ditutupinya, dia mengatakan hadis ini bersambung diriwayatkan oleh Imam Bukhari di kitab, di dalam sahihnya, di kitab ini, bab ini. Atau hadis ini bersambung diriwayatkan oleh Bukhari di kitabnya yang lain, seperti Adabul Mufrad atau Khalqu Af'alil Ibad atau Juz dan yang lain-lainnya. Dia berupaya untuk menelusuri, dan dia harus bertemu bahwa Imam Bukhari meriwayatkannya bersambung, walaupun di dalam ini dia tidak meriwayatkannya bersambung sanadnya. Nah, ini yang luar biasa perjuangan para ulama untuk menghasilkan ilmu. Untuk menghasilkan ilmu. Sebenarnya kan kaitannya hanya dengan Bukhari. Tapi Ibnu Hajar berupaya untuk menemukan sanad yang bersambung yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalaupun dia tidak menjumpai, dia akan mencari sanad yang diriwayatkan oleh selain Imam Bukhari, yang nanti berjumpa dengan sanad yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Ini sangat luar biasa. Makanya kitab Taghliqut Ta'liq banyak juznya, banyak jilidnya. Ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Di sini pembahasannya adalah tentang kata-kata amma ba'du, ternyata marwiyun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan itu diriwayatkan dari Nabi. Satu dari hadis yang menjelaskan ini, hadis yang ada di dalam bab ini, yaitu dari Ibnu Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mengatakan amma ba'du. Nabi mengatakan amma ba'du. Sekalipun hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari dengan bentuk ta'liq atau mu'allaq. Ya, dengan mengatakan rawahu Ikrimah, padahal dia tidak berjumpa dengan Ikrimah. Berarti antara dia dengan Ikrimah ada orang-orang yang banyak. Baik. Sekarang kita sudah tahu bahwa bab ini membahas tentang kata-kata amma ba'du, yang Imam Bukhari mengabarkan kepada kita bahwa kata itu diucapkan oleh khatib, oleh mubaligh, oleh ustaz ketika berceramah, adalah kata-kata yang diambil atau dicontoh dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan aturan berceramah begitu saja, tetapi ini agama. Jadi ketika khatib mengatakan amma ba'du, dia merasa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada unsur ibadahnya. Makanya terkadang ketika dia mengucapkan amma ba'du, dia merasa ada sesuatu yang berharga. Ketika dia melakukan itu karena mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca hadisnya. 922 nomor hadisnya. Imam Bukhari rahimahullahu taala berkata, wa qala Mahmudun haddatsana Abu Usamah qala haddatsana Hisham bin Urwah qala akhbaratni Fatimah. Ya, akhbaratni Fatimah bintul Munzir an Asma'a binti Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma qalat dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini hadis siapa? Asma bintu Abi Bakr, ayah ibundanya Abdullah ibn Zubair, Urwah ibn Zubair, istri siapa? Az-Zubair ibn Al-Awwam, salah satu dari 10 orang yang dijamin surga oleh Nabi SAW, minas sabiqin al-awwalin. Az-Zubair ibn Al-Awwam suami dari Asma bintu Abu Bakar. Asma bintu Abu Bakar yang digelari dengan Zatun Nitaqaini, Zatun Nitaqaini, pemilik dua ikat pinggang. Pemilik dua ikat pinggang. Ini gelar yang diberikan, yang disematkan kepadanya dari gelar penghargaan, gelar kemuliaan, gelar keindahan, ketinggian derajat, pemilik dua ikat pinggang. Kalau kita hanya sekedar mendengar maknanya saja mungkin tidak memberikan pengaruh apa-apa. Tetapi ketika mendengar sebab digelari itu, baru kita sadar bahwa ternyata ini suatu kemuliaan. Digelari Asma bintu Abi Bakrin dengan Zatun Nitaqain itu dalam peristiwa hijrah Nabi SAW bersama ayahnya radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakar. Ketika Nabi SAW keluar dari rumahnya, kemudian menuju rumah Abu Bakar, dan berdua mereka mengendap-endap, bersembunyi-sembunyi di kegelapan malam menuju tempat yang sudah mereka tetapkan. Mereka sebelum hijrah sudah melakukan perencanaan yang sangat matang. Ini menunjukkan bahwa fi'lul asbab itu sangat penting dalam agama. Kalau bersandarkan kepada istilah tawakal saja, Tentu Nabi SAW orang yang paling dilindungi oleh Allah. Tidak perlulah dia bersembunyi-sembunyi keluar malam hari. Di terangnya siang, dia keluar karena dia yakin kalau Allah melindungi dan pasti dilindungi dan dijaga oleh Allah, tidak akan ada siapapun yang bisa menyakitinya. Tetapi fi'lul asbab, dari kisah ini memang melakukan ikhtiar, melakukan sebab ini tuntunan yang sangat ditekankan. Maka Nabi keluar di malam hari. Di malam hari keluarnya, di kegelapan malam. Bersembunyi-sembunyi datang ke rumah Abu Bakar, kemudian mereka mengendap-endap sampai mereka ke tempat yang telah mereka rencanakan. Dan bahkan tempat bersembunyinya mereka ini jauh dari perkiraan orang Quraisy. Karena Mekah ke arah Madinah ke arah utara, sementara mereka mengarah ke selatan. Ya, arah Madinah ke utara, karena Madinah kiblatnya kan ke selatan. Ya, jadi dari Mekah sebenarnya arah ke Madinah itu ke arah selatan, ke arah utara. Tetapi justru mereka menuju ke arah yang berbalik. Dan perkiraan orang Quraisy berangkatnya Nabi tentu tidak akan kemana-mana, pasti ke Madinah karena sudah didahului oleh para sahabat yang lain. Dan mereka sudah tahu di Madinah sudah ada Ansar, kaum muslimin yang berbaiat di dua kali baiat di Aqabah. Mereka tahu itu, dan mereka tahu juga orang-orang yang sudah berangkat itu berangkatnya ke Madinah. Dan itulah yang mereka perkirakan, bahwa Nabi akan berangkat juga ke sana. Dan memang iya, cuma ketika Nabi melakukannya, Nabi SAW tidak mengarah ke Madinah. Dan ini termasuk fi'lul asbab. Bersembunyilah mereka di Gua Thur. Bukan satu malam, 4 malam. Nah, selama bersembunyian itulah mereka membutuhkan makanan. Ini termasuk ikhtiar. Ya. Untuk sementara mereka bawa perlengkapan makan, sekedarnya saja karena memang sulit untuk bawa barang yang berat. Jadi mereka tidak bawa apa-apa kecuali yang dibutuhkan sementara. Unta mereka juga tidak bawa karena mereka jalan kaki, naik ke gunung itu naik kaki, jalan kaki. Unta tidak bawa. Dan mereka sudah membuatkan perencanaan unta ini nanti, kendaraan yang mereka butuhkan berangkat ke Madinah itu, setelah mereka keluar dari gua itu. Bukan ketika mereka berangkat ke Gua Hira, ke Gua Thur. Nah, selama di Gua Thur inilah kebutuhan konsumsi mereka berdua, Asma bintu Abu Bakar yang mengantarkannya. Dan ketika bungkusan makanan itu tidak ada pengikatnya, yang harus diikat, diletakkan di badan untuk diikatkan agar berjalan dengan nyaman, tidak membawa apa-apa, diikatkan ke badan. Maka Asma membelah dua kain pengikat pinggangnya. Karena dahulu wanita yang memakai pakaian yang lebar-lebar itu untuk tidak kembang kemana-mana, nanti bagian pinggangnya ada yang kain khusus mengikatnya. Itu yang dimaksud dengan nitaq. Kain besar, kain panjang sekarang ini bentuknya seperti itulah. Ada kain sarung, ada kain panjang. Ya. Nah, kain panjang itu nanti dibelah dua oleh Asma, yang satu tetap untuk mengikat, apalagi dalam perjalanan butuh ini. Agar kainnya tidak nanti terbang-terbang, tersingkap auratnya. Maka diikatkan bagian pinggangnya, tentu di bagian atasnya tetap lebar, bagian bawahnya tetap lebar. Ya, cuma agar tidak terbang kemana-mana diikat bagian pinggangnya. Dibelah dua, yang satu tetap untuk mengikat pinggangnya, yang sebelahnya untuk mengikat perbekalan makanan untuk Nabi SAW dan ayahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Oleh sebab inilah beliau dinamakan dengan Zatun Nitaqain. Asma bintu Abi Bakrin di sini menceritakan kepada kita tentang masalah amma ba'du tadi, dan ceritanya panjang. Dia menceritakan khutbah Nabi. Kata beliau, "Dakhaltu 'ala Aisyah radhiyallahu anha." Saya masuk menjumpai Aisyah, saudarinya, walaupun beda ayah ya, beda ibu. Ya. Radhiyallahu anha, wan nasu yusallun. Ketika itu orang sedang salat. Orang sedang melaksanakan salat. Qultu, saya berkata, kata Asma, ma sya'nun nas? Apa gerangan yang sedang dilakukan oleh orang-orang itu? Salat apa yang mereka lakukan? Karena bukan pada waktu salat. Bukan pada waktu salat yang biasa. Kalau di waktu subuh tentu tidak akan bertanya. Asma, kalau di waktu zuhur tidak akan mungkin bertanya. Kalau di waktu asar tidak akan mungkin bertanya. Karena pada waktu salat. Dan ini bukan pada waktu salat biasa. Ya. Bukan pada waktu salat biasa. Masya'nun nas. Ketika itu Aisyah juga sedang salat. Ya. Maka dia merasa cukup dengan gerakan. Jadi dialog antara orang yang salat dengan orang yang di luar salat itu komunikasi maksudnya. Komunikasi antara orang yang di luar salat dengan orang yang salat tidak ada masalah. Akan tetapi bukan dengan suara, bukan dengan kata-kata. Tetapi dengan isyarat. Dengan isyarat. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang ketika itu mendapatkan pertanyaan dari Asma tentang soal apa yang dilakukan oleh orang-orang, Aisyah cukup melakukan fa'asyarat bira'siha ilas sama. Ya, jadi solat yang mereka lakukan itu adalah solat yang disebabkan oleh sesuatu di langit. Ya, dengan kepalanya saja. Ternyata Asma paham. Nah, paham. Aisyah sedang sholat dan dia ditanya, ini sholat apa? Ya. Maka Aisyah sekedar mengarahkan kepalanya ke langit sebentar, kemudian dia kembali seperti biasa. Ya. Fa'asarat bira'siha ila sama. Fakultu, kata Asma, maka saya berkata, ayatun. Ada sesuatu yang terjadi di langit. Ya. Ayat itu tanda, alamat. Maksudnya ada sesuatu yang terjadi di langit sehingga ada solat. Fasyarat biraksiha an-na'am. Ya. Lalu Aisyah kembali memberi isyarat dengan kepalanya menunjukkan, mengungkapkan bahwa kata iya. Bagaimana dengan, bagaimana caranya? Ya, ngangguk. Jadi gerakan kepala saja komunikasi antara beliau. Yang satu dengan suara tentunya, karena di luar sholat. Yang satu dalam sholat dengan isyarat. Yang pertama dia mengarah ke langit, memberi isyarat bahwa penyebabnya di langit. Kemudian ketika ditanya, oh yang di langit yang menyebabkan sholat ini ya? Atau ada sesuatu terjadi di langit untuk yang menyebabkan adanya sholat ini? Maka Aisyah memberi isyarat an-na'am, yaitu mengangguk. Qalat, ya, Asma melanjutkan ceritanya. Fa'atala, dia ketika mendapatkan penjelasan dengan isyarat tadi, dia ikut salat, masuk salat. Ya, ikut salat. Dan ingat bahwa sekarang ini dia masuk setelah orang salat, bukan dari awal. Ya, orang sudah salat walaupun belum terlalu lama. Tapi sedang sholat dan berarti dia bukan dari awal mereka sholat dia masuk, tapi setelah selesai atau setelah mulai mereka sholat barulah Asma masuk. Dan ini yang harus dicatat nanti, ya, bahwa Asma masuk di tengah-tengah orang sholat, bukan dari awal. Tetapi dia bercerita, fa'atala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiddan. Maka Nabi SAW memanjangkan solatnya sekali. Memanjangkan solatnya sekali. Maksudnya panjang sekali. Ya. Kalau kita kan sudahlah masuk tengah-tengah, mengatakan panjang pula. Ya. Kalau dari awal dia masuk mungkin sah-sah saja mengatakan. Ini sudah tengah-tengah masuk, dia merasa begitu panjang. Hatta tajallanil ghasyu. Bayangkan dia yang masuk tengah-tengah saja mengatakan saking panjangnya Nabi, saking lamanya Nabi salat sampai tajallanil ghasyu, saya hampir-hampir pingsan, mendekati pingsan, sudah berkunang-kunang siang hari. Ya. Berkunang-kunang dia, sudah mulai goyang. Ya. Wa ila jambi qirbatun fiha ma. Kebetulan di samping saya ada kirbah. Kirbah ini wadah yang terbuat dari kulit hewan, kulit binatang, untuk tempat air. Yang ternyata di dalamnya ada air. Fa fatahtuha. Lalu saya buka mulut penutup kirbah tadi. Faja'altu asubbu minha ala ra'si. Maka saya lakukan dengan air yang ada di dalam kirbah untuk menuangkannya ke kepala saya. Dia khawatir tumbang. Karena sudah hampir-hampir berkunang-kunang. Ya, pandangannya. Maka dia sirami kepalanya dengan air yang ada di wadah tadi. Ini cerita Asma. Fansarafa Rasulullah SAW. Maka selesailah Nabi salat. Jadi tentang panjangnya itu tadi gambarannya dari Asma. Ya. Saking panjangnya dia mulai merasa ada goyang, pandangnya berkunang-kunang, tajallanil ghasyu. Ghasyan ini pingsan. Sudah hampir-hampir pingsan, kemudian dia agar tidak tumbang, dia ambil air tadi, kebetulan ada di sampingnya, kemudian disiramkan kepalanya segar lagi. Ya. Kemudian selesailah Nabi dari salat. Waqad tajallati syamsu. Dan matahari sudah terbuka. Berarti penyebab salat tadi apa? Gerhana matahari. Ya. Gerhana matahari, karena ini dia. Waqad tajallat, dan telah terang, tampak jelas matahari. Dan memang tuntunan salat gerhana ini sampai terbuka baru selesai salat. Ya. Hatta tankashifa ma bikum. Sampai terbuka, tersingkap apa yang terjadi pada kalian. Itu dalam riwayat yang lain. Setelah selesai salat yang panjang tadi, fakhat, ini yang kembali ke yang akan berhubungan dengan bab kita. Apa tadi bab kita? Kata-kata amma ba'du. Selesai Nabi salat yang panjang tadi, kata Asma, fakhataban nas. Maka Nabi pun berkhutbah kepada manusia. Wa hamidallah. Dalam khutbahnya dia memuji Allah. Ya, pujian yang selalu, pujian Nabi dalam khutbahnya yang selalu diulang-ulang dan bahkan diriwayatkan dalam hadis, innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ini antara pujian yang sering kali dibaca oleh Nabi di dalam khutbahnya. Wa hamidallah, maka dia memuji Allah. Bima huwa ahluhu, dengan pujian yang pantas didapatkan oleh Allah, yang berhak diterima oleh Allah. Nabi kalau memuji Allah, maka pujian Nabi paling sempurna, menggunakan kata-kata yang cocok untuk Allah, karena dia manusia yang paling mengetahui ungkapan pujian apa yang berhak diterima oleh Allah. Maka ini yang mendorong kita untuk berzikir dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi, karena tidak akan ada yang bisa menandingi zikir pujian yang diucapkan oleh Nabi kepada Allah, untuk Allah, daripada dari ucapan-ucapan zikir orang lain. Tidak akan ada yang menandingi. Yang pertama, karena dia afsahul Arab, dia orang Arab yang paling fasih, dia orang Arab yang paling menguasai bahasa Arab. Ya. Kemudian yang kedua, dia diberi pemahaman oleh Allah tentang ungkapan. Dia mampu untuk mengungkapkan kata-kata yang maknanya sangat luas, tetapi ungkapannya singkat. Tidak ada yang dimiliki oleh siapapun juga kecuali beliau. Makanya pujian Nabi untuk Allah dengan ungkapan kata-kata ini tidak akan tertandingi oleh orang pakar bahasa Arab sekalipun. Di zaman itu sampai sekarang. Apalagi orang yang tidak lisannya bukan lisan Arab. Ya, yang lisannya bukan lisan Arab. Orang yang non-Arab kemudian bisa belajar bahasa Arab sedikit-sedikit kemudian membuat pujian-pujian yang di luar tuntunan Nabi SAW. Maka tidak akan mungkin Allah menyukai pujian tersebut ketika yang digunakan oleh Nabi ditinggalkan. Ya. Maka Nabi memuji Allah dengan pujian yang memang pantas didapatkan oleh Allah. Bima huwa ahlahu. Ada catatan penting sebagai tambahan. Di dunia ini manusia yang paling sempurna memuji Allah siapa? Rasulullah SAW. Baik itu dari ukuran banyaknya, kemudian dari kebenaran kalimat pujiannya. Ini dari dua sisi. Dari ukuran banyaknya Nabi memuji, tidak akan ada yang menandinginya. Karena lisannya selalu basah dengan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari penggunaan kata-katanya. Dari penyusunan kalimatnya, tidak akan ada yang bisa menandingi Rasulullah SAW. Tetapi sebagai tambahan Nabi, ini di dunia ya, Nabi bercerita bahwa nanti ketika dia memuji Allah untuk memohon syafaat, memohon diberi izin memberi syafaat, Allah bukakan pujian-pujian untuknya di ingatan Nabi yang di dunia ini Nabi tidak mengetahuinya sedikit pun. Ya. Yang nanti digunakan oleh Nabi SAW memuji Allah ketika dia sujud di bawah arasy Allah. Hadis syafaat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim yang sahih. Fa'akhiru lillahi sajidan. Ketika orang manusia-manusia sudah berjumpa Nabi Adam, Nabi Adam mengatakan, saya bukan orangnya. Saya bukan orangnya. Allah sekarang ini murka dengan kemurkaan yang tidak pernah Allah murka seperti hari ini. Sebelumnya. Dan tidak akan pernah Allah murka seperti hari ini setelah hari ini. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Sesungguhnya dia Rasul yang pertama. Minta kepadanya. Maka berangkatlah manusia menuju Nabi Nuh. Ternyata Nabi Nuh juga angkat tangan. Saya bukan orangnya. Lalu dia beralasan seperti tadi. Kemudian pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim. Karena sesungguhnya dia Khalilur Rahman. Berjumpa mereka Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga mengatakan, saya bukan orangnya. Menyebutkan alasan yang sama. Pergilah kami kepada Nabi Musa. Minta kepadanya. Nabi Musa juga demikian. Nabi Musa menyuruh menjumpai Nabi Isa. Ternyata Nabi Isa juga mengatakan demikian. Lalu Nabi Isa mengatakan, pergilah kami kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad, kata Nabi SAW, ana laha. Sayalah orangnya. Lalu beliau bercerita, Nabi SAW mengatakan, fa'akhirru lillahi sujjadan atau sajidan. Maka saya tersungkur sujud di bawah aras Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fafatahallahu li almahamida. Lalu Allah singkapkan untuk saya pujian-pujian yang hari ini saya tidak mengerti pujian-pujian itu. Bayangkan di dunia ini, dia manusia yang paling sempurna memuji Allah dengan dua sisi tadi. Ternyata nanti di akhirat dia manusia yang paling sempurna dalam memuji Allah dengan pujian-pujian yang tidak pernah diucapkannya di dunia. Tidak pernah diucapkan Nabi di dunia. Itulah Rasulullah SAW yang diceritakan di sini. Wahamidallaha bima huwa ahluhu. Bima huwa ahluhu. Kemudian, dan ini catatannya apa? Kita harus pelajari pujian-pujian Nabi. Tasbih-tasbih Nabi. Ya, zikir-zikir Nabi. Jauhkan dari kita dari zikir-zikir yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Walau bagaimanapun orang mengatakan ini zikir, akan mendapatkan ini, dapatkan ini, dapatkan ini. Tidak akan bisa mengalahkan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nabi tahu apa yang berhak dari pujian yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thumma qal, kemudian dia berkata, amma ba'du. Nah, ini dalilnya. Kemudian Nabi berkata, amma ba'du. Jadi kapan amma ba'du ini diucapkan? Setelah pujian-pujian tadi. Lengkapnya setelah itu selawat kepada Nabi SAW. Ya. Barulah diucapkan amma ba'du. Ini tuntunan khutbah umum, baik itu khutbah Jumat atau khutbah apapun juga. Khutbah hari raya, khutbah gerhana, khutbah ketika khutbah di salat gerhana, dan ceramah-ceramah. Ya. Ini tuntunan umum dalam menyampaikan itu semua. Qalat, kata Asma bercerita, walaghata niswatun minal ansar fankafatu ilaihinna liusakkitahunna. Ketika Nabi SAW berkhutbah, maka sebahagian wanita dari Ansar gaduh. Ya. Apa artinya di sini laghata? Ya, sama, membuat gaduh. Ya. Laghata niswatun minal Ansar. Asma bercerita, Asma kan muhajirin. Dari kalangan muhajirin, dari sebagian wanita Ansar yang ikut salat, ikut hadir di sana, melakukan kegaduhan, mungkin sedang berbicara atau melakukan sesuatu yang mengeluarkan suara. Ternyata ini sudah ada di zaman Nabi, karena mereka manusia biasa. Ya. Kata Asma, fankafatu ilaihinna liusakkitahunna, maka saya menemui mereka untuk menenangkan, untuk mendiamkan. Ya, fankafatu, saya bergegas menuju mereka, liusakkitahunna, dari sukut, sakata, untuk membuat atau meminta mereka diam. Ya. Fakultu li Aisyata, yarhamukallah. Maka saya berkata kepada Aisyah, cerita Asma, ma qala, apa yang diucapkan olehnya. Jadi ketika dia menyibukkan diri mengurusi wanita yang membuat gaduh tadi, dia tentu secara pasti tidak fokus dengan isi khutbah Nabi, tetapi dia tidak kehilangan kesempatan. Dia tanyakan kepada yang mendengar. Dia katakan kepada Aisyah, apa yang diucapkan oleh Nabi tadi? Qalat, kata Aisyah, qal, kata Nabi SAW, ma min syai'in lam akun urituhu illa qad ra'aituhu fi maqami hadha. Ya, saat ia sibuk mengurusi wanita tadi, ternyata yang tidak terdengar sekali olehnya, yang dia minta penjelasannya dari saudarinya Aisyah radhiyallahu anha, adalah ungkapan Nabi, ma min syai'in, tidak ada satu pun atau sesuatu pun, lam akun uritu, yang belum pernah saya lihat sebelum-sebelum ini, illa qad ra'aituhu, kecuali atau melainkan sungguh aku telah melihatnya, fi maqami hadza, di ketika saya tegak di sini. Maksudnya saat sholat. Saat sholat yang lama tadi, disampaikan oleh Nabi bahwa tidak ada sesuatu pun yang belum terlihat oleh saya, kecuali diperlihatkan oleh Allah ketika itu tadi. Ya. Hattal jannata wan nar. Sampai surga dan neraka pun dipertontonkan, diperlihatkan oleh Allah kepada beliau saat salat tadi. Wa innahu qad uhiya ilayya. Ini sebagian isi khutbahnya tadi mengabarkan bahwa dalam salat tadi ia diperlihatkan oleh Allah semua, termasuk surga dan neraka. Bahkan dalam sebagian riwayat Muslim diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala inqudan. Diperlihatkan bagaimana buah-buahan di surga. Bahkan dilihat Nabi ketika itu maju beberapa langkah ke depan dan mengulurkan tangannya seakan-akan menggapai sesuatu. Kemudian dia mundur lagi. Ketika ditanya oleh para sahabat, apa yang kamu lakukan dengan gerakan tadi? Kata beliau, saya diperlihatkan buah-buah di surga. Dan saya melihat anggur di surga. Dan begitu terpedayanya saya ingin memetik satu tangkai saja. Kalau kita berada di kebun anggurnya, melihat begitu lebatnya buah, sulit untuk bertahan untuk tidak memotong. Kan tangkainya kan kecil. Ya. Untuk tidak memotong tangkainya untuk mengambil. Ya. Kalau kita di Madinah sana, orang menjual anggur itu per kotak besar. Ya. Dan dia sama tangkai-tangkai besarnya itu. Dari tangkai besarnya kemudian ada cabang-cabang tangkainya. Kalau kita beli, tidak kuasa untuk tidak memotong atau memutuskan tangkai pertangkainya yang di situ ada beberapa buah yang sangat menarik. Nabi bercerita, dia melangkah dan menggapai untuk mengambil satu tangkai saja. Bila mana Allah mengizinkan saya untuk memetiknya, maka kalian akan tetap memakannya sampai hari kiamat. Akan tetap menikmatinya sampai hari kiamat. Baru satu tangkai. Itulah perbedaan buah-buahan di surga dengan buah-buah di dunia. Buah di dunia ini ada musimnya. Dan kalau sudah lama, busuk dia. Di surga tidak ada buah-buahan yang busuk. Dan tidak ada buah yang belum matang. Kapan mau matang. Ya. Dan tidak ada musimnya. La maqtu'atin wala mamnu'ah. Tidak pernah habis buahnya dan juga tidak terlarang mengambilnya. Kapan mau? Wadhullilat qutufuha tadhlila. Bahkan dimudahkan untuk memetiknya semudah-mudahnya. Kata ulama tafsir ketika menafsirkan ayat dalam surat Al-Insan ini, dalam posisi apapun ketika dia ingin buah, karena diperlihatkan buah-buah itu. Ketika itu mungkin buah yang tinggi-tinggi dahannya, sementara dia sedang berbaring santai dan dia ingin memetiknya, maka dahannya itu didekatkan kepadanya. Kemudian dalam keadaan berbaring dia memetiknya. Kesenangan apa lagi yang kita inginkan? Kesenangan apa lagi yang tidak membuat kita tertarik melebihi ini? Ya. Di dunia ini betapa ada promosi-promosi dari tempat-tempat wisata memetik buah dari dahannya. Itu pun payah kita mengambilnya. Ya. Kan ada promosi di tempat wisata memetik buah dari dahannya. Kan ada kenikmatan tersendiri. Sementara di surga, kita tidak perlu susah-susah untuk memetiknya. Kalau kita memang ingin memetik langsung, dahannya yang mendekat. Ya. Dari batang pohonnya. Subhanallah. Maka kita lanjutkan. Itu di antara yang dilihat oleh Nabi di dalam salat tadi, surga dan neraka. Kemudian beliau mengatakan, wa innahu qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil quburi mithla aw qariba min fitnatil masihid dajjal. Ini berita dari Nabi SAW bahwa fitnah kubur mendekati bahayanya, dahsyatnya, ancaman kerasnya dengan fitnah dajjal. Makanya digabungkan oleh Nabi SAW dengannya bersama dalam doa yang diajarkan Nabi yang dibaca sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil masih min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Digabungkan semua fitnah karena itu yang sangat besar. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya saya telah diwahyukan bahwa kalian akan diuji. Fitnah di sini ujian. Di dalam kubur, mithla, seperti, seumpama, au qariba, atau mendekati fitnahnya Al-Masih Dajjal. Sebelum kita bercerita tentang fitnah Masih kubur, kita lihat dulu bagaimana cerita Nabi tentang fitnah Masih Dajjal. Fitnah Masih Dajjal ini luar biasa. Jangan sampai kita merasa percaya diri dengan keimanan kita. Susah untuk selamat. Makanya solusi yang ditawarkan oleh Nabi adalah jangan mendekat. Jangan sok kuat. Ya. Bila mana terdengar Dajjal itu sudah hendak menuju daerahmu, menjauhlah. Pergi lari. Karena susah untuk selamat. Dia memiliki keistimewaan, kesaktian yang Allah berikan kepadanya, sehingga memang kalau orang kurang iman atau orang yang beriman pun mungkin percaya bahwa dia Tuhan, karena dia bisa menurunkan hujan. Qala lis-sama'i amtiri famatarat atau faamtarat. Dia katakan ke langit, wahai langit, turunkan hujan. Seketika turun hujan. Ketika dia berkata ke bumi, umbuti, wahai bumi, tumbuhkan tanaman, maka tumbuh. Ketika dia mengatakan kepada orang yang sudah mati, hidup, maka dia hidup. Ini susah untuk tidak menerima bahwa dia bukan Tuhan, bukan Allah. Kemudian dia membawa surga dan membawa neraka. Ya. Dan dia luar biasa. Kesaktiannya, kelebihan yang diberikan oleh Allah sebagai fitnah, sebagai ujian. Makanya Nabi SAW tidak membiarkan umatnya untuk berjumpa Dajjal. Jangan sampai kalian berjumpa. Jangan sampai kalian berjumpa. Ya, kemudian memberikan tuntunan-tuntunan, doa-doa yang diajarkan Nabi untuk bisa berlindung dari Dajjal. Seperti doa tadi. Dan peringatan-peringatannya dengan dalam hadis memperingatkan kita. Kemudian diantaranya menghafal 10 ayat dari surah Al-Kahfi, awal atau akhirnya. Di antara cara-cara untuk bisa diselamatkan, dijaga, dilindungi oleh Allah dari bahaya Dajjal. Dia berkeliling dunia. Tidak ada satu tempat pun yang tidak diinjaknya. Itu dalam waktu 40 hari kata Nabi SAW, cuma 3 harinya itu 1 hari dari 3 hari itu seukuran 1 tahun. Berarti 360 hari. Kemudian yang 1 hari dari 3 hari itu lagi 1 bulan, berarti 390 hari. Ya. Kemudian yang 1 hari yang ketiga itu 1 minggu. Berarti 397 hari. 397 hari. Yang 37 hari sisanya sama. Berarti 397 tambah 37. Tukang gali mana? 397 tambah 37, 400? 400 berapa? 397. 444. 434 hari. Selama itulah dia berjalan di muka bumi ini untuk menyebarkan fitnahnya. Ya. Dan tidak ada tempat kecuali diinjaknya. Tidak ada tempat. Seluasnya dunia ini dia akan pergi kemana-mana. Kecuali Mekah dan Madinah. Itu saja yang dikecualikan. Yang mengecualikan Allah, bukan dia yang tidak menginginkan. Jadi Allah yang menghalanginya untuk tidak sampai ke sana. Mekah dan Madinah. Dan Mekah dan Madinah kan sudah ada batas-batasnya. Ya. Yang batasan tanah haram Mekah itu sudah ada, batasan tanah haram Madinah sudah ada, dan itu diketahui oleh Dajjal. Untuk kota Mekah, dia memang tidak punya rute ke sana, karena sudah tahu dari awal tidak akan mungkin ke sana. Tetapi Madinah, Madinah, dia sudah buat rutenya. Dia sudah buatkan programnya untuk ke sana. Cuma kata Nabi SAW, kota Madinah itu dipagar betis oleh para malaikat. Sehingga dia tidak masuk, tidak bisa masuk. Tetapi dia dekat di sana. Kalau Mekah dia tidak menuju. Nah, ada dalam rute perjalanannya, tidak ada. Dia tidak buat rutenya untuk ke sana. Karena dia memang sudah tidak mampu ke sana. Sementara Madinah, dia datang ke sana. Cuma Nabi mengabarkan dipagar oleh malaikat. Tidak bisa dia masuk. Dan ini salah satu tanda bahwa dia bukan Allah. Ya. Malaikat saja tidak mampu dia melawannya. Maka ketika itu dia berada di Sabikhah. Di Madinah itu ada tempat yang namanya yang kadar garam permukaan tanahnya itu luar biasa. Sulit tanaman tumbuh di sana. Disitulah dia berada. Dan kota Madinah digoncangkan oleh Allah. Kata Nabi bercerita. Tiga goncangan. Maka dari dalam kota Madinah berkeluaranlah kullu munafikin wa munafiqah. Setiap orang munafik, laki-laki perempuan disorter oleh Allah. Dibersihkan, disortir ya. Diseleksi. Jadi yang tinggal di Madinah itu benar-benar orang beriman. Dengan goncangan tadi, orang-orang yang munafik, orang-orang munafiqah keluar sendiri. Nanti berkumpul dengan Dajjal. Berkumpul dengan Dajjal. Menuju Dajjal sendiri. Inilah bahayanya Dajjal. Makanya di antara cara yang dipahami oleh para ulama untuk selamat dari Dajjal, berada di Mekah. Dan berada di Madinah dengan iman. Ya. Dan keberadaan di Mekah itu taufik. Karena orang yang tidak beriman tidak akan mungkin berada di Mekah ketika itu. Ya. Yang berada di dalam kota Mekah ketika itu pasti beriman. Karena tidak ada proses penyeleksian. Tidak ada proses pembersihan. Dan yang di Madinah ternyata masih ada campurannya. Maka proses pembersihannya dilakukan. Mereka akan keluar sendiri. Nah, maka salah satu caranya adalah berada di sana. Ya. Kemudian setelah kita tahu betapa dahsyatnya fitnah Dajjal, Nabi SAW mengabarkan bahwa di kubur kita akan dapatkan fitnah yang sama. Ada dua riwayat di sini. Mithla, ini yang pertama. Seperti, persis. Atau qariba, mendekati. Dengan fitnah Dajjal. Fitnah Al-Masih Dajjal. Al-Masih. Ini digelarkan untuk diberi sebagai gelar untuk Dajjal juga. Dan Nabi, sebagaimana Nabi Isa juga bergelar Al-Masih dengan makna yang berbeda. Nabi Isa digelari dengan Al-Masih yang pertama karena mukjizatnya. Mukjizatnya yang hanya sekedar mengusap maka sembuh apapun penyakit. Ya. Sembuh apapun yang namanya penyakit dengan mengusap sembuh. Kemudian Nabi Isa, dia yang, karena di antara makna masaha adalah menyapu, membersihkan. Maka dia yang menyapu bersih kesesatan. Karena dia di antara tugasnya nanti diturunkan oleh Allah dari mana dia dinaikkan. Sebelum itu, ketika di masanya dinaikkan ke langit, kemudian diturunkan sebelum hari kiamat. Di antara tugasnya, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, adalah membunuh Dajjal. Maka dinamakanlah dia Al-Masih karena yamsahud dalalah, menyapu kesesatan. Ya. Sementara Dajjal digelari dengan Al-Masih yang pertama karena memang li'annahu mamsuhul 'ainil yumna, karena mata sebelah kanannya dihapus dari kemampuan melihat. Ya. Tidak bisa melihat, buta sebelah matanya. Ya. Kemudian disebabkan, dinamakan dengan Al-Masih karena dia yamsahul ardha, menyapu bumi ini semua seperti tadi. Tidak ada belahan bumi ini yang tidak dia injak. Itu yang dimaksud dengan menyapu. Ya. Menjelajahi bumi ini semua kecuali Mekah dan Madinah. Maka dinamakan dengan Al-Masih. Ya. Kemudian di sini, setelah Nabi mengingatkan tentang bahaya fitnah kubur yang harus kita persiapkan diri untuk selamat. Ya. Agar fitnah kubur ini tidak membinasakan kita karena dia besar. Hanya dengan 3 pertanyaan saja tetapi berat. 3 pertanyaan. Fitnah kubur ini kan ujian kubur. Tetapi beratnya sama dengan beratnya ujian Dajjal. Seperti tadi, sulit untuk selamat. Atau mendekati. Padahal soalnya sudah bocor. Jawabannya sudah, kunci jawabannya sudah ada. Yaitu kehidupan kita di dunia. Sesuai dengan 3 pertanyaan tadi. Mengibadati Allah. Mengikuti Rasulullah. Menjalankan tuntunan agama. Pasti akan bisa menjawab. Ya. Pasti akan bisa menjawab. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, yu'ta ahadukum, didatangkan salah seorang dari kamu, fayuqalu lahu ma ilmuka bihadzal rajul. Ini yang maksud dengan fitnah kubur ya. Karena di alam kubur itu ada 3 nantinya. Yang pertama fitnah, yang kedua adalah nikmat dan azab, dan ketiga. Fitnah, nikmat dan azab kubur. Yang dijelaskan di sini adalah fitnahnya. Yaitu pertanyaan. Fayuqalu lahu, dikatakan kepada dia di dalam kubur, ma ilmuka bihadzal rajul. Catat ini baik-baik. Bagaimana ilmumu tentang laki-laki itu atau laki-laki ini? Maksudnya siapa? Nabi SAW. Sebelum kita lanjutkan, saya sangat tersentuh dengan, walaupun saya tidak tahu apa kebenaran video tadi, video yang kita dapatkan di grup para ustadz itu ada di negeri Arab sana. Seseorang mewawancarai anak-anak yang usia-usia 9, 8 tahun. Anak wanita. Ada yang mungkin kira-kira 11. Umur-umur SD lah. Ditanya dia, siapa Rasulullah? Siapa Rasulullah? Salah satu dari mereka yang agak besar mengatakan Allah. Ya. Allah. Kemudian ditanya kepada yang lainnya, mereka semua mengatakan tidak tahu. Anak-anak tadi tertawa dengan pertanyaan ini. Kemudian yang mewawancarai mereka mengatakan, benar, saya serius. Kalian tahu tidak siapa Rasulullah? Sepakat mereka mengatakan tidak tahu. Ini di dunia ya. Nama Nabi pun tidak tahu. Orang Arab bukan orang non-Arab. Dia wawancara dengan bahasa Arab. Masih ada videonya di saya. Kemudian, kamu kenal enggak Al-Quran? Tahu enggak Al-Quran? Kalian tahu enggak Al-Quran? Kata dia, kata mereka serentak, enggak. Loh, kalian sholat enggak? Sholat. Loh, yang kalian baca dalam sholat apa? Enggak ada. Kalian kenal hafal surah Al-Fatihah? Sepakat mereka mengatakan, enggak. Lalu apa yang kalian baca? Tidak ada. Ada yang kalian baca dalam sholat? Tidak ada. Lalu apa yang kalian lakukan? Gerakan saja. Gerakan. Ini sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Terkait dengan Nabi SAW tadi, di dunia sudah tidak mengenal Nabi. Generasi Muslim tidak mengenal nama Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana nanti dia menjawab ketika ditanya? Ma ilmuka bihadzal rajul? Bagaimana? Mani rajul alladhi bu'itha fik? Siapa orang yang diutus kepadamu? Ya. Maka memperkenalkan generasi Muslim dengan Nabi. Bukan memperkenalkan namanya. Bukan sekedar memperkenalkan namanya. Memperkenalkan nasabnya. Ya. Dalam bentuk nyanyian-nyanyian. Karena memang ada nyanyian yang memperkenalkan nasab Nabi. Siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa kakeknya, ya, dan seterusnya. Tidak, memperkenalkan tentang Nabi itu luas. Bagaimana dia hidup mengikuti dan menauladani Nabi SAW. Maka pertanyaan ini termasuk yang sangat berat. Pujian yang berat yang disamakan oleh Nabi dengan fitnah Dajjal. Kalau kita khawatir fitnah Dajjal, maka kita seharusnya khawatir juga dengan fitnah ini. Ketika ditanya kepada kita, ma ilmuka bihadzal rajul? Kata Nabi SAW, fa'ammal mu'min au qalal muqin syakka hishamun. Adapun orang yang beriman atau orang yang berkeyakinan, mungkin ada dua ungkapan di sini ya. Yang pertama apa? Al-mu'min. Yang kedua al-mu'kinu. Ya, ungkapan dua ini ada keraguan yang terjadi pada seorang perawi namanya Hisham. Kalau kita mundur ke sanad nanti ada orang yang bernama Hisham. Hisham bin Urwah. Jadi dia ragu apakah Nabi mengungkapkan ketika itu al-mu'min atau al-mu'kin. Dan perbedaan ungkapan ini tidak berpengaruh apa-apa. Karena makna al-mu'kin, mu'min. Ya. Karena makna al-mu'min, al-mu'kin. Kan orang yang beriman kan orang yang berkeyakinan. Ya. Fayaqul, maka orang yang beriman atau orang yang berkeyakinan tadi menjawab, huwa Rasulullah. Huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah utusan Allah. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'ana bil bayyinati wal huda. Dia datang. Ini yang maksud sebenarnya mengenali Nabi. Mengenali dia sebagai Nabi. Mengenali namanya, nasabnya, dan mengenal apa yang dia bawa. Ja'ana bil bayyinati wal huda. Dia datang kepada kami membawa keterangan-keterangan dan petunjuk. Jadi jawabannya bukan hanya sekedar Muhammad. Ya. Kalau orang di dunia ini hanya sekedar mengenal nama, tetapi tidak mengenal tuntunannya, maka tidak mungkin dia ingat nanti nama Nabi. Tidak akan mungkin. Ya. Kalau hidupnya sama sekali tidak menggambarkan tuntunan Nabi, maka tidak mungkin dia ingat nama Nabi SAW. Maka di sini jawabannya, jawaban orang yang beriman, dia datang kepada kami membawa keterangan-keterangan dan petunjuk. Fa'amanna. Maka kami beriman kepadanya. Wa'ajabna. Perhatikan. Kami beriman kepadanya dan kami sambut. Ya. Kami penuhi panggilannya. Wattaba'na. Dan kami ikuti. Wasaddaqna. Dan kami benarkan beritanya. Ini makna dari jawaban tadi. Kemudian fayuqalu lahu nam. Ya, saya pernah ditanya salah satu pertanyaan di pengajiannya yang ketika itu saya sama sekali sulit untuk menghadirkan jawaban ini. Makanya saya ketika itu mengatakan saya tidak tahu bahwa apakah di dalam kubur itu nanti ada akan ada orang-orang yang beriman itu tidur, maka jawabannya iya. Ini dia dalilnya. Fayuqalu lahu, maka dikatakanlah kepada orang yang menjawab dengan jawaban yang subhanallah. Sangat sempurna tadi. Huwa Rasulullah, huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ja'ana bil bayyinati wal huda, fa'amanna bihi. Fa'amanna, wa ajabna, wa taba'na, wa saddaqna. Fayuqalu lahu, nam salihan. Tidurlah. Dalam keadaan baik. Tenang, tentram. Tidak akan ada yang mengganggu. Tidak akan ada yang membuatmu ya, merasa terganggu di dalam tidurmu. Qad kunna na'lamu in kunta la tu'minu bihi. Kata ungkapan di sini, sungguh kami sudah mengetahui semenjak dahulu bahwa engkau benar-benar akan beriman dengannya. Bila mana ini ungkapan dari Allah, maka jelas Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi. Ya. Bahwa seseorang itu walaupun di awalnya kafir, tetapi dia pasti beriman kalau Allah mengetahui bahwa dia nanti akan beriman. Ya. Makanya diungkapkan di sini, sungguhnya kami sudah mengetahui bahwa engkau pasti akan beriman kepadanya. Kemudian wa ammal munafiqu au qala al murtabu. Ini juga ada keraguan yang terjadi pada Hisham bin Urwa tadi antara munafik dengan al murtab. Sama artinya, munafik orang yang menyembunyikan kekufuran, sementara al murtab orang yang bimbang. Munafik itu orang yang tidak teguh pendirian. Makanya ketika berjumpa dengan kawan-kawannya mereka bermuka lain, ketika berjumpa dengan orang beriman mereka bermuka lain. Mukanya dua. Ya. Mudzabdzabina baina dzalik, kata Allah dalam surah An-Nisa. Ya. Mudzabdzabina baina dzalik. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Bermuka dua. Dan ini ungkapannya al-murtab. Berasal dari kata-kata raba yaribu raiban. La raiba fi. Orang-orang yang ragu itu murtab. Sama dengan arti munafik. Jadi keraguan Hisham di sini tidak mempengaruhi makna hadis. Ya. Kemudian fayuqalu lahu, dikatakan kepada mereka, kepada orang munafik tadi, ma ilmuka bihadzal rajul. Bagaimana tentang ilmu kamu terhadap laki-laki itu? Fayaqul, dia menjawab, la adri. La adri, saya tidak tahu. Karena memang dia di dunia tidak mengenali Nabi. Kalaupun dia pernah mendengar kata-kata Nabi, tapi dia tidak tertarik dengan nama itu. Ya. La adri. Sami'tunna sayaquluna syai'an. Saya dahulu mendengar orang-orang mengatakan kata-kata tentang dia. Sesuatu, fakultu, maka saya katakan juga. Ya. Jadi dia tidak menyebutkan nama karena memang tidak tahu. Walaupun dahulu dia mendengar dan di dunia dia mengatakan kata nama Nabi, tetapi itu hanya sekedar ikut-ikutan. Maka ketika ditanya, dia tidak akan bisa mengungkapkan kata Muhammad. Karena di dunia dia hanya ikut-ikutan saja. Sami'tunna saya kulun fakultu. Dahulu orang di dunia mengatakan nama, saya katakan nama itu, tetapi saya tidak ingin tahu sama sekali tentang hakikat nama itu. Siapa orangnya? Bagaimana kehidupannya? Apakah saya mesti mengikutinya atau tidak? Itu tidak saya pedulikan. Maka tidak akan mungkin dia ingat. Maka dia mengatakan la adri. Ya. Fakultu. Ya, saya katakan. Qala Hishamun falaqad qalat li Fatimatu fa'au'aituhu غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه. قال هشام, berkata هشام, yaitu Urwah, هشام بن Urwah. فلقد قالت لي فاطمة, sungguh Fatimah telah berkata kepadaku. Fatimah bintul Munzir. Ya. Jadi هشام بن Urwah meriwayatkan dari Fatimah bintul Munzir, dan Fatimah bintul Munzir meriwayatkan dari Asma tadi bintu Abi Bakar. Dan Hisham berkata di sini, sungguh Fatimah telah berkata kepadaku, bukan Fatimah anak Nabi ya, tetapi Fatimah bintul Munzir perawi, gurunya Hisham. Fa'au'aituhu, maka ucapannya itu saya pahami, ya, au'aitu, saya pahami ucapan dia, ghaira annaha dzakarat ma yughallidu 'alaihi. Ya. Kecuali hanya saja dia menyebutkan ungkapan yang menyatakan beratnya hukuman yang diberikan kepada orang munafik yang mengatakan tadi apa? La adri sami'tunna sayaquluna syai'an fakultu. Lalu lanjutan ceritanya diringkas oleh Hisham bahwa saya memang mendapatkan penjelasan tentang munafik ini, hukuman untuknya saya paham, dan dia memberikan kata kuncinya saja bahwa siksaan yang diberikan kepadanya sangatlah berat. Terjemahan di sini apa? Aku telah memahaminya. Jadi paham makna kandungan perkataan riwayat yang disampaikan oleh gurunya, hanya saja dia menyebutkan apa yang menguatkan, bukan yang menguatkan tapi memberatkan, bahwa hukuman yang diterima oleh orang munafik yang jawabannya tadi la adri sami'tunna sayaquluna syai'an faqultu, Di sini tidak disampaikan ya, tetapi hanya isyarat saja bahwa hukumnya sangatlah berat. Ma yughallidhu alaihi. Alaihi di sini maksudnya orang munafik tadi. Yaitu yang hukumannya sangat berat. Di riwayat yang lain tentu di antara hukumannya nanti akan dipukul dengan bimitraqatin minal hadid. Dengan pemukul dari besi yang menghancurkan tulang belulangnya. Yang pemukul tadi bila dipukulkan ke gunung maka akan berhancur lebur gunung tersebut, apalagi hanya seorang manusia. Ini yang dijelaskan dalam riwayat lain, walaupun di sini tidak disebutkan. Hisham hanya memberikan isyarat bahwa saya mendengarkan Fatimah menyampaikan hukuman tentang hukuman orang munafik tadi, yang kesimpul saya paham, yang kesimpulannya bahwa hukumannya sangatlah berat. Nah, itu yang maksudnya di sini, walaupun di sini terjemahannya hanya saja dia menyebutkan apa yang menguatkannya. Maksud menguatkannya di sini maksudnya hukuman yang sangat berat. Ya, hukuman yang sangat berat. Ma'asal mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup panjang kita menguraikan hadis ini ya. Ya. Cukup panjang karena memang banyak catatan penting dari hadis ini. Padahal yang kita inginkan dari hadis ini apa saja? Hanya satu, amma ba'du. Amma ba'du. Ya, tetapi kan insyaallah tidak akan rugi. Ya. Walaupun mungkin untuk hari ini kita tidak mungkin melanjutkan ke hadis yang kedua, akan kita undurkan untuk melanjutkannya ke pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, insyaallah. Itu tadi bahwa kata amma ba'du adalah ungkapan yang diucapkan dalam khutbah dan ini ma'thur atau marwiyun anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang didengar langsung oleh Asma bintu Abi Bakrin dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cerita riwayat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Jadi riwayat Abdullah bin Abbas yang dibunyi bab itu hanya aksesoris. Dalilnya yang jelas adalah yang sahih adalah hadis yang sekarang ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita sediakan waktu untuk tanya jawab. Tidak ada? Silakan. Salat wajib dan salat sunat sama. Ya, sama. Bila mana memang membutuhkan untuk dijawab, maka jawabannya isyarat. Atau misalnya dia mengucapkan salam. Assalamualaikum, kita sedang salat, ya tentu isyarat saja sebagai jawaban. Ya. Tapi bila mana tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan pelajaran kita pagi hari ini sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang-orang tua kita, guru-guru kita dan ulama-ulama kita dan semua kaum muslimin menerima amal ibadah kita. Innahu jawadun karim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.